Siki Petrus paos 4. Sawetning ide Sang Kristus, ring sekalanipun sampun nanang sengsara, semeton patut taler magehang ragan semetone, sejeroning pepineh sane kadi asapunike, santukan anake sane nanang sengsara ring sekala, ipun tan malih ngardi dosa. Duaning asapunike, ngawit saking mangkin sepenglantur ipun, semeton patut urip ninutin pekarsan ide sang yang widiwase, boyoja urip kereh antu indrian semetone. Ring masa sane sampun lintang, semeton sampun cukup ngemargiang painikan, sekadi sane kelaksanayang antuk anake sane tan percaya ring ide sang yang widiwase. Duke punike semeton sampun urip sejeroning painikan sane cemer, ngulurit indria, memunyah, mesuko-sukan, mepeste-pestayan, tur nyungsung dewo-dewo sane tan patut kesungsung. Sane mangkin anake sane tan nyungsung widi punike angop, mungweng semeton tan awar malih sarang ipun, sejeroning laksana sane tan patut, punike awinannya ipun misunayang semeton. Nanging ipun jaga ngwekasang dewek ipune suang-suang, ring ayun ide sang yang widiwase, sane sampun sedio nibakang tetepasan, ring anake sane urip miwah sane padem. Punike awinanipun, orti rahayune taler kapidartayang ring anake sane padem, inggih punike, anake sane sampun ketepasin sekalan ipun, sekadi sekancan anake sampun pada ketepasin. Orti rahayune kapidartayang ring ipun, mangde sejeroning kewentanan ipun sane rohani, ipun preside urip sekadi ide sang yang widiwase. Pemuput seluiring paindikan sampun nampek. Punike awinanipun semeton patut waspada ring raga, tur tansah tragia mangde semeton nyidayang ngastawa. Nanging sarepini utamane, semeton patut pada santep saling tresnain, santukan kapitresnane punike, ngangkebin dosa sane akeh. Semeton patut sedia saling tampi, ring pumahan semetone suang-suang, sahetan mekengan. Semeton suang-suang sekadi sedahan, sane ngemong paice-paican ide sang yang widiwase sane mewarni-warni, patut ngangge paicane, sane sampun tampi semeton saking ide sang yang widiwase punike, pebuat kerahayuan semetone sane lianan. Sapo sireje nampi penugrahan buat mepidarte, ipun patut midartayang sabdan ide sang yang widiwase. Sapo sire sane nampi penugrahan buat ngayahin, ipun patut ngayahin, manut ring kekuatan sane kepaicayang ring ipun antu ide sang yang widiwase. Mangdane ring seluiring painikan, ide sang yang widiwase sane kepuji, melantaran ide sang Kristus Yesus, sane nuenang kemuliaan miwah kekuasane selami-laminnya. Amin. Para sewitran tiange sane sayang, sampunang semeton angob, ring ujian sengsarane sane tandangin semeton, ya diastun rupanipun sekadi painikan sane tawah nibenin semeton. Nanging semeton patut mesuko rene, santukan painikane punike mepiteges, mungweng semeton taler sareng negen kesengsaran ide sang Kristus, mangdane semeton preside mesukorene, rikala ide nyinahang keluihan idane. Bagia pisan semeton, yening semeton kenistayang melantaran semeton dada sisian ide sang Kristus. Painikane punike mepiteges, mungweng roh sane luih, inggih punike roh ide sang yang widiwase melingga ring semeton. Sampunangja wenten ring pantaran semetone, anak sane nanang sengsara, melantaran ipun ngemademang anak, wiaden memaling, wiaden melaksana dursile, wiaden milu-milu ring painikan anak lian. Nanging yening semeton nanang sengsara, melantaran semeton dados anak Kristen, sampunang semeton kimud, melantaran painikane punike, nanging aturangja puji suksmo ring ide sang yang widiwase, santukan semeton nandang sengsara, melantaran parap ide Sang Kristus. Santukan, sampun rauh penemayan ide Sang Yang Widiwasa nibakang tetepasan, tur ide ngawitin nepasin kaulan idane. Yening tetepasane punike ngawitin ring irage, asapun apike pemuput ipun penados sekancan anake, sane tan percaya ring urti rahayun ide Sang Yang Widiwasa, santukan wenten kekecap ring cakepan sucine kadi asapuniki. Yening anake sane percaya ring ide Sang Yang Widiwasa punike, mewah moleh kerahayuan, asapun apike wekasan penados ipun anake sane medoso, miwah anake sane tan nyungsung ide Sang Yang Widiwasa. Punike awinanipun, anake sane nandang sengsara, melantaran painikane punike, kekar sayang antuk ide Sang Yang Widiwasa, antuk laksana sane patut, anake punike patut nyusrahang dewek ipune ring ide Sang Yang Widiwasa, sang sane ngardi ipun, sane tansah setia ring janjin idane.